Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, sebenarnya saya agak kurang sependapat ya. Jadinya pagi hari ini acara kita agak berbau pro dan kontra nih. Itu. Karena tadi digunakan istilah inner beauty itu pelengkap dari apa yang merupakan kecantikan seseorang. Kalau saya terus terang sebaliknya. Itu hal-hal yang sifatnya eksternal itu justru pelengkap dari inner beauty. Karena inner beauty seperti yang saya kutip hadis Rasulullah SAW tadi, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada penampilan format eksternal kalian, tetapi Allah menilai kepada hati kalian dan amal perbuatan kalian. Jadi dengan kata lain, kegantengan seorang laki-laki dan kecantikan eksternal seorang perempuan justru merupakan pelengkap dari inner beauty-nya. Tapi saya sependapat dalam hal bahwa inner beauty atau kondisi hati seseorang itu bersifat proses, pembentukannya itu perlu proses. Tidak bisa dia kemudian serta-merta memiliki inner beauty yang sudah jadi begitu, nggak bisa. Dia memerlukan sebuah proses. Dan di dalam Al-Quran juga diisyaratkan hal itu. Lau yuti'ullah wa rasulahu la yalidkum min amalikum syai'an. Seandainya kalian terus-menerus meningkatkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah nggak akan sia-siakan amal-amal perbuatan kalian, yang mana itu akan diberikan lama-kelamaan kepada orang tersebut hati yang semakin lama semakin lembut, yang semakin sejahtera, qalbun salim, qalbun munib, yang kemudian itu akan kita cenderung katakan inner beauty tadi. Oke. Okay. Nah, kalau kita melihat ke proses tadi, kalau kita mengambil maka sejak manusia itu dilahirkan, manusia kan punya fitrah saat ya. Artinya bisakah kita mengatakan pada saat manusia lahir itu sebenarnya manusia itu memiliki inner beauty yang sama semuanya begitu? Potensinya. Potensinya. Cocok. Nah, kemudian sesuai dengan perkembangannya tadi, nah barangkali apa yang menyebabkan inner beauty orang itu bisa berkembang atau bisa berproses, bisa kelihatan lebih cepat, atau inner beauty-nya bisa terhambat begitu? Mau tahu? Iya. Jelas dong. Ya, kita kembali kepada sabda Rasulullah SAW, manusia yang pasti selalu benar ucapannya. Beliau mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap orang yang lahir ke muka bumi lahir dalam kondisi fitrah. Fitrah itu artinya tanpa dosa, suci, murni gitu, natural. Ya kan? Maka kemudian fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi, maka kedua orang tuanya lah dalam proses pendidikan selanjutnya atau menjadikan si anak yang fitrah ini asal-muasalnya menjadi Yahudikah atau menjadi Nasranikah atau menjadi penyembah berhala api. Nggak disebut menjadi Muslim. Karena apa? Karena kalau dididik dengan nilai Islam, dengan sendirinya fitrahnya tadi, inner beauty-nya tadi akan mencapai posisi optimal. Bukan saja terpelihara fitrahnya, tapi mencapai inner beauty yang optimal. Begitu Pak Agus. Oke. Baik, silakan kepada rekan-rekan mahasiswa, barangkali kalau ada yang ingin bertanya, ini bebas ya, baik yang wanita maupun yang pria, karena barangkali beauty tidak hanya untuk wanita saja, pria juga memiliki Ustaz ya. Jadi ini kan sama antara pria dan wanita. Ini hanya istilah aja barangkali ini beauty itu. Kita sepakati begitulah. Oke, sambil berpikir barangkali silakan nanti ke Mbak Laras lagi. Mbak Laras, kalau kita melihat banyak ya istilah-istilah tadi inner beauty ini, bahkan kalau barangkali di kalangan artis atau ya seperti itulah ya, ini seringkali dibicarakan begitu loh, seringkali diungkapkan. Nah, dan bahkan setiap orang ingin memiliki suatu inner beauty, ingin dilihat berpenampilan yang menarik begitu. Nah, kalau yang Mbak Laras mengamati dari apa barangkali kondisi yang sekarang di kalangan artis, nah apakah inner beauty itu memang sudah ataupun bisa, atau bagaimana cara-cara untuk meningkatkan prosesnya tadi begitu, sehingga orang itu bisa kelihatan sedikit demi sedikit bisa muncul ya beauty-nya yang dia harapkan barangkali. Memang banyak di kalangan artis yang ingin memiliki inner beauty, tapi kelihatannya tidak akan pernah mencapainya karena kelihatannya mereka juga tidak mensyukuri apa adanya. Jadi langkah awal adalah mensyukuri apa adanya dan mengembangkan. Dan saya rasa inner beauty juga dapat dicapai dengan kita diajarkan dalam agama Islam untuk disiplin, untuk willpower yang baik, ya. Dan amalan-amalan bukan sesuatu yang untuk di show off gitu. Kalau kita misalnya menyebarluaskan, wah saya beramal, saya mau kasih sembako misalnya kepada 10 ribu yatim piatu gitu. Itu bukan berarti dia langsung, wah inner beauty gitu. Ada yang sifatnya show off gitu. Itu mesti dibedakan juga gitu. Jadi sesuatu yang sifatnya bagi saya cukup personal, dan inner beauty tidak langsung dapat dilihat pandangan pertama ya. Jadi dengan kata lain, di kalangan artis seringkali yang muncul ada perasaan nggak puas gitu ya. Iya. Nggak puas sih. Dia mensyukuri, masih mencari. Adanya, gitu. Iya, betul. Karena barangkali ya dalam dunia artis barangkali ini ya, artinya hal-hal yang sifatnya cover, yang tampak ke permukaan justru menjadi hal yang utama dibanding barangkali yang apa yang ada di dalam dirinya. Iya betul, betul sekali ya. Memang untuk artis biasanya pada umumnya penampilan adalah segalanya gitu. Iya, karena barangkali ini ada sedikit ya, sebuah film kan sekarang ada yang menceritakan itu. Bagaimana orang ketika di matanya itu dihipnotis, itu melihat sesuatu yang walaupun orang itu kelihatannya kurang menarik di dalam pandangan orang lain, itu dalam pandangan dia menjadi cantik, menjadi ganteng begitu. Nah ini barangkali suatu sindiran juga ya untuk kita ya agar tidak melihat sesuatu itu dalam kepermukaannya aja. Nah tapi kan Ustaz, di satu sisi ini kan agak susah. Seringkali orang itu memang terjebak oleh penampilan gitu. Nah bagaimana cara kita melihat betul-betul ya inner beauty itu bisa-bisa tampak oleh kasat mata kita? Ya itu yang tadi saya katakan, bahwa sebenarnya tidak mungkin kita ini memiliki inner beauty kalau tidak punya standar yang jelas. Standarnya harus jelas. Seperti yang tadi dicontohkan oleh Mbak Laras, orang membagi-bagi sembako, tetapi itu sebenarnya show off aja gitu, ria istilahnya. Penyakit itu di dalam Islam dikatakan ria. Tapi kita juga tidak bisa memvonis setiap orang yang melakukan itu adalah ria, gitu. Nah, oleh karenanya di sini dibutuhkan kejujuran untuk menilai diri sendiri berdasarkan tolok ukur yang jelas. Nah, tolok ukurnya apa ya? Bagi seorang muslim tolok ukur jelas Quran dan Sunnah. Apa-apa yang dikatakan baik oleh Quran, itulah yang kita kejar sebagai investasi pembangunan inner beauty kita. Apa-apa yang buruk kata Al-Quran dan Sunnah, kita berusaha menghindari karena itu akan mencoreng-moreng inner beauty kita walaupun secara penampilan lahir ya kelihatannya keren. Ada juga istilahnya penyakit AIDS. Dalam ini angkuh, iri, dengki, serakah. Iya, atau ada juga yang menyebutnya penyakit luar biasa. Ada yang juga menyebutnya penyakit STMJ. Salat terus, maksiat jalan. Ada loh. Atau di bulan Ramadan, saum terus, maksiat jalan. Oke, kalau saya penyakit H2O. Halal haram oke aja. Maksudnya saya mengusulkan. Katakan tadi masing-masing mengirimkan komentar. Oke Ustaz. Nah, tadi Ustaz bilang ini masalah ada kaitannya dengan amal. Ya. Apakah lantas orang yang seringkali yang kuat ibadahnya, misalkan kelihatan kasat mata dia sholatnya rajin, puasanya rajin, sudah otomatis dia mempunyai inner beauty yang bagus? Tidak. Karena saya katakan tadi, Allah menilai berdasarkan hati seseorang dan amal perbuatannya. Nah, padahal kalau kita pelajari manusia ini, dia terdiri dari 4 dimensi yang harus diperhatikan. Tidak hanya satu dimensi, dimensi ibadah saja tidak. Ada dimensi jasad, akal, hati, dan perasaan. Masing-masing dimensi ini perlu diberikan makanannya secara adil. Gitu. Jadi kalau jasad, makanannya apa? Makanannya adalah istirahat, olahraga, ya, jaga kesehatan, itu jasad. Kalau akal, makanannya apa? Ilmu. Ilmu ini dua, ada ilmu untuk keberhasilan di dunia, namanya ulum duniawiyah atau ulum kauniyah, ilmu-ilmu keduniaan. Ada yang untuk keberhasilan akhirat, namanya ulum diniyah, ilmu-ilmu keagamaan. Gitu. Dua-duanya diperlukan untuk menjadikan akal ini akal yang memiliki inner beauty. Kemudian ada yang disebut dengan hati atau ruhani. Ini perlu makanan juga, namanya zikrullah, mengingat Allah. Nah inilah yang tadi Anda katakan, ibadah, sholat, saum dan sebagainya. Jadi baru satu sisi ini. Kalau mau memiliki apa namanya ruh yang cantik, ya kan, inner beauty, dia harus ibadahnya memadai. Itu kalau nggak memadai, ya nggak akan. Sama perasaan. Nah perasaan ini juga sangat penting, harus dikenyangkan. Yaitu dengan makanan yang namanya seni dan hiburan, entertainment. Tetapi tentunya yang tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, kayaknya mesti beli seluruh paket gitu, nggak bisa lepas. Gitu, iya. Jadi nggak bisa kena copot-copot ya. Bisa copot-copot. Tapi kalau ingin mencapai hasil maksimal, memang keseimbangan antara itu semua saya rasa perlu. Jadi udah mulai tidak pro dan kontra. Iya, memang diawali dengan begitu saja. Tapi setelah itu kita akan mencapai sesuatu titik temu nantinya. Cuma kelihatannya yang hadir belum mau bertanya. Iya, ini yang hadir silakan bertanya. Ayo, apakah bingung kita sih? Ada yang mana? Iya, silakan yang depan. Sebutkan namanya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dini Abdul Hamid dari akuntansi. Iya. Saya sebenarnya sepakat dengan konsep bahwa inner beauty harus lebih ditonjolkan dibandingkan external beauty. Cuma kita tidak bisa menafikan bahwa realita kehidupan inner beauty itu justru tampil ketika adanya interaksi antara seorang dengan orang lain dalam tempo yang relatif lama. Iya. Artinya lebih bersifat subjektif. Padahal kita ingin inner beauty ini lebih dipublikasikan keluar universal, tanpa harus merubah niat kita, niat dasar kita untuk tetap memposisikan diri bahwa inner beauty lebih dikedepankan dibandingkan external beauty kita. Dan saya ingin bertanya kepada Mbak Laras dan Pak Ustadz Iksan Tanjung, bagaimana cara kita bisa apa ya, menonjolkan inner beauty kita ke lebih yang sifat masif tanpa harus mengurangi niat dasar kita untuk tetap istilahnya tawadu dengan inner beauty kita yang telah diberikan kelebihan oleh Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya belum puas dengan dirinya sendiri, inner beauty-nya kayaknya musik mana-mana itu. Karena kan tadi ini tolak ukurnya bahwa orang kan akan dilihat yang sebenarnya adalah inner beauty-nya. Tapi permasalahannya Hamid rasakan bahwa inner beauty itu kan akan muncul kalau seandainya sudah ada interaksi sejak lama begitu. Nah problem bagaimana ketika bertemu langsung ketahuan gitu kan. Wah dia Hamid nih orang yang inner beauty-nya oke nih. Gitu. Sebenarnya secara tidak langsung dia ingin mengatakan itu. Sebenarnya kalau saya melihat itu sebenarnya ada sedikit simpati atau tidak simpati. Kalau kita melihat seseorang pasti dengan pertamanya mungkin dari raut wajahnya apanya gimana mungkin bentuk tubuhnya sebenarnya terserah deh gitu, tapi biasanya dari wajahnya terlihat pancarannya inner beauty itu, kepuasan dirinya, kepuasan hatinya, maksudnya itu akan terpancar. Jadi ada nggak usah ditonjolkan gitu, tapi kalau ingin diperbanyak ya amalkanlah. Misalnya mungkin pada belum berkeluarga ya, tapi kalau memiliki anak teruskanlah, ajarkanlah, atau teman-teman mungkin diingatkan gitu. Itu untuk mendistribusikan inner beauty-nya. Ya, oke. Bagaimana, Ustaz? Saya kira saya agak sependapat ya dalam hal ini, karena memang inner beauty itu bukan sesuatu yang kita harus terjebak ingin mempublikasikannya. Kenapa harus ada pemikiran mempublikasikan inner beauty gitu? Orang kalau punya inner beauty, hatta nggak dipublikasikan juga akan terpublikasikan gitu. Tetapi kalau orang nggak punya inner beauty, hatta dia sudah tampil setiap hari di TV, orang gedek aja ngeliat dia gitu. Iya kan? Benar. Gini Ustaz, mungkin ada pengalaman, nggak tahu Hamid pengalaman pribadi atau bukan. Kadang-kadang Ustaz, ini kan seringkali misalkan kita ambil contoh sederhana ya. Seorang mahasiswa misalkan nih datang ke sebuah perusahaan ingin memberikan proposal. Iya. Mahasiswa ini mungkin di kampus dikenal dengan mahasiswa yang baik, yang punya relasi yang segala macam. Begitu datang ke perusahaan itu karena mungkin penampilannya barangkali gitu ya kurang oke, barangkali tidak pakai dasi, bajunya juga pakai kaos biasa, sehingga satpam udah pasang muka kenceng gitu. Nah mungkin maksud Hamid bagaimana supaya sebenarnya inner beauty keluar sehingga satpam itu tidak cemberut menjadi tersenyum gitu. Nah ini contoh. Nah itu kan barangkali ada perlu keinginan Ustaz, bagaimana supaya inner beauty itu bisa keluar dengan otomatis, dengan sendirinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya menurut hemat saya berarti kita memang harus mengembangkan. Lagi-lagi saya kembali kepada paradigma dasar tadi. Allah tidak melihat kepada penampilan formal, penampilan eksternal, tetapi Allah melihat pada hati dan amal perbuatan seseorang. Sekarang kalau dia dibesarkan dalam keluarga yang nilai-nilainya bagus ditanamkan, nilai Islam ditanamkan, tidak ada anak yang ditanamkan dalam keluarga nilai Islamnya bagus kecuali dia sejak dari kecil sudah ditanamkan supaya lebih banyak smiling daripada cemberut, kan gitu. Itu salah satu nilai Islam juga. Karena Nabi sendiri bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq." Jangan kamu meremehkan perbuatan kebaikan sekecil apapun hatta kamu berjumpa dengan seseorang dengan wajah berseri-seri. Berarti wajah berseri-seri itu sudah merupakan ibadah yang sudah semestinya menjadi hal yang build up dalam diri seorang muslim. Makanya dikatakan oleh seseorang bahwa kalau kita banyak senyum, kita hanya menggunakan 17 otot muka. Tapi kalau kita banyak cemberut, kita menggunakan 32 otot muka. Makanya boros kan. Gitu. Kalau orang cemberut itu boros wajahnya, masih 20 tahun wajah udah 30-40 tahun gitu kan. Tapi kalau orang banyak senyum awet gitu. Makanya harus sering-sering senyum ya. Tapi jangan senyum sendiri. Iya. Nah, jadi ini suatu hal yang menarik ya, bahwa inner beauty senyum itu apalagi kalau ditambah dengan yang dari dalam Ustaz ya, artinya keikhlasan itu mungkin akan mempunyai suatu kekuatan yang luar biasa dibanding dengan hanya senyum dengan hanya sekedar pura-pura saja gitu. Oke, saya persilahkan penanya berikutnya tadi, Mbak yang di tengah ya, silakan sebutkan namanya. Nama saya Sita. Ya, saya mau nanya gimana caranya kita meningkatkan inner beauty kita. Terus kalau misalnya dari tadi Pak Ustadz bilang kan kalau misalnya sejak kecil keluarga itu ditanamkan nilai-nilai Islam, tapi kalau misalnya kita gak dapet nilai-nilai Islam dari kecil, gimana cara kita meningkatkan inner beauty itu? Ya kalau gak dari kecil, dari menengah. Kalau nggak dari menengah, dari agak pendek kata dikejar terus. Berarti gitu. Tidak ada kata terlambat. Ya, tidak ada kata terlambat untuk apa namanya creating the inner beauty gitu. Nggak ada kata terlambat gitu. Tidak ada kata terlambat kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Allah senantiasa membuka diri untuk menerima hamba-hambanya, ya bagaimanapun keadaannya gitu ya. Makanya ada istilah sekarang, banyak anak-anak muda yang mengatakan, saya ketemu Islam di tengah jalan, kan gitu. Maksudnya apa? Dia nggak dapat nilai-nilai itu di rumah tangganya. Tetapi di tengah perjalanan pergaulan hidupnya, dia dapat. Gitu. Nah, ini kan kalau kita bicara hak dan kewajiban, semestinya ini kewajiban orang tua. Tapi apa boleh buat, sebagian besar orang tua kita juga nggak bisa dilepaskan dari kondisi zaman yang penuh fitnah ini, gitu. Yang nggak bisa kita salahkan mereka, malah kita doakan mereka, supaya mudah-mudahan mereka ikut bersama-sama kita ketemu Islam di tengah jalan. Gitu, mau di tengah jalannya pada usia kepala 1, kepala 2, kepala 3, ya no problem gitu. Oke. Nah, kemudian Gembala Laras barangkali, kalau kita melihat tadi pertanyaan tadi ya, sebenarnya dari atau dari pengalaman Balara satu sendiri, bagaimana sih pengaruh ataupun pendidikan yang dilakukan oleh orang tua begitu? Kalau saya sih berusaha untuk mengimbangi segala aspek itu. Kalau kita melihat, mungkin pernah ada lihat gambar Dewi Saraswati yang memegang segala macam benda dan apa lain sebagainya. Misalnya memegang tasbih untuk urusan iman, memegang bunga untuk urusan wanita, memegang sitar untuk tutur kata yang baik dan budi yang baik. Dan ia berdiri di atas teratai, ia bisa menempatkan diri di mana saja dengan baik gitu. Jadi ada beberapa faktor ya seperti tadi yang kita perlu tanamkan kepada anak dan kepada diri kita semua. Misalnya ada kekurangan, outer beauty-nya kekurangan, berarti inner beauty-nya saya harus kuatkan lagi gitu. Misalnya tasbih dan lain sebagainya sudah, tapi sebenarnya tutur katanya kurang gitu. Jadi mungkin ikut kursus retorik gitu. Jadi semua diimbangkan saja. Nah, terus kalau dari pengalaman Balara sendiri kan lebih banyak besar tuh di luar ya, di Jerman begitu. Nah, apakah mengalami suatu hal yang agak beda gitu, apalagi ketika datang ke sini kan? Nah, bagaimana mungkin merasakan perbedaan-perbedaan dalam kondisi di sana, mungkin masyarakat sana dengan kondisi di sini? Langkah yang paling besar bagi saya masuk Islam tahun 89, dan saya baru menemukan inner peace saya gitu. Dan inner peace saya mungkin juga membantu saya untuk mendapatkan sebagian dari inner beauty. Jadi pancaran, ini nggak tahu pancaran apa, tapi peace in my heart itu akan ya mungkin suatu langkah awal ya. Jadi never too late, saya pun agak telat nih. Telat pasti waktu itu, tahun macam sudah di sini atau masih di sini? Oh, kalau Pak Agus lebih telat lagi. Segurusan yang lain itu. Ya, oke Ustaz, ya kita kembali tadi ke soal itu ya. Saya jadi lupa di tema yang mudah. Jangan. Tenang aja, inner beauty jaga. Insya Allah. Ya, kita bicara tadi masalah proses ya, proses tadi. Kan kalau kita melihat setiap keluarga pasti, mungkin dalam mendidiknya berbeda. Kalau kita melihat, ambil contoh lah, misalkan gitu ada sekeluarga yang dari daerah, suatu daerah misalkan, budayanya biasa ngomong itu bicaranya ceplos-ceplos. Kasar mungkin kelihatan dari luar. Nah, sehingga orang kalau melihat dari kasat mata, wah nih orang nih budaya yang kayak gini nih nggak ada inner beauty-nya sama sekali begitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan di sana, apakah memang budaya di sana di mana? Dengan kondisi budaya masyarakat setempat gitu, apakah itu turut mempengaruhi gitu loh kondisi inner beauty seseorang dengan ceplah-ceplosnya, ya kan banyak kadang-kadang merasa dia, aduh kayaknya kok saya ini orangnya ceplah-ceplos gini gitu. Nah, itu apakah ada korelasi langsung? Ya, itu yang tadi saya katakan dari awal, bahwa pengembangan inner beauty seseorang, kalau kembali kepada rujukan hadis tadi, bahwa Allah menilai hati dan amal perbuatan orang, itu akan konsisten kalau tolok ukurnya jelas dan tetap. Begitu. Nah, sekarang, budaya itu sesuatu yang memang bisa mengalami relativitas antara satu tempat dengan tempat lain. Contohnya masyarakat Sumatera dengan masyarakat Jawa jauh lebih terbuka masyarakat Sumatera dalam hal menyampaikan pendapat daripada masyarakat Jawa. Tetapi sesungguhnya kalau kita kembali kepada tolok ukur yang tetap, Islam itu tetap sebenarnya, nilainya, values-nya itu tetap, yang halal-halal, yang haram-haram itu tidak bisa diutak-atik lagi gitu. Nah, kalau kita kembali kepada tolok ukur itu, sebenarnya nanti kita akan bisa membedakan juga, oh ini perkaranya perkara budaya gitu. Ini perkara kultur yang memang beraneka ragam, sehingga wajar-wajar saja kalau mereka seperti itu karena kulturnya seperti demikian. Tapi dia tidak melanggar ajaran Islam, karena ajaran Islam tidak kemudian mewajibkan orang harus ngomongnya ngablak atau mewajibkan orang harus ngomongnya diam-diam pakai sindir-sindir saja. Dua-duanya mungkin, tinggal masalahnya matching nggak gitu dengan lawan bicara kita. Kan begitu. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kalau kita menyampaikan nasihat, sampaikanlah dengan cara sebaik-baiknya, seindah mungkin. Tapi kalau kita nerima nasihat, terimalah dari manapun datangnya dan bagaimanapun bentuknya. hanya dengan cara itulah kita akan merasakan asyiknya hidup dengan aneka ragam manusia yang ada di bumi ini. Itu yang tadi saya maksud dengan teratanya tempat kita di mana, lingkungan mana, kita tutur katanya dengan siapa juga mungkin bisa berbeda. Menasihati orang termasuknya misalnya ada temannya, "Ih, bu, bau deh," gitu. Kan bisa, "Udah pernah coba belum? Ini enak bau wangi apa gitu." Kan sebenarnya cara-caranya bisa manis gitu. Itu kan juga inner beauty, sebagian dari inner beauty. Dan itu terpulang juga kepada pendengarnya. Kalau pendengarnya tipe telinganya telinga porselin gitu kan, ya kan? Yang hatta sudah diisyaratkan juga dia sudah tersinggung aja gitu. Tapi kalau tipe telinga tipe rubber gitu kan, tipe karet gitu kan, mau kayak apa kerasnya juga tetap aja dia nggak terima itu nasihat gitu. Jadi harus melihat juga arti karakter masing-masing ya. Mana ya. Penempatan yang baik. Oke, ya silakan. Waktunya tinggal sedikit, langsung bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rio dari teknik. Ada tiga pertanyaan yang ingin diutarakan, ditanyakan ya. Yang pertama kepada Bu Laras Hati. Ya. Ini tadi Ibu mengatakan bersyukur terhadap apa yang ada dalam diri kita. Gitu. Nah di sini tanda bersyukurnya gimana gitu? Oke. Gimana bersyukur terhadap apa yang ada pada diri kita? Itu cepetan ter ya. Yang kedua untuk Pak Ustad, bentuk konkret hiburan yang bisa meningkatkan inner beauty itu apa? Konkretnya apa? Terus yang ketiga, apa hubungannya doa ya Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi ya Allah ya Rabb, sempurnakanlah cahaya hatiku itu gimana tuh? Bentuk itunya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke silakan. Kalau bagi saya sih sebenarnya gampang aja. Saya mensyukuri dengan saya membandingkan dengan orang yang lain yang tidak seberuntung saya. Saya bisa makan, alhamdulillah saya bisa makan setiap hari, saya bisa menyekolahkan anak, saya hidup di bawah atap yang cukup nyaman. Saya punya kendaraan, ada orang yang lain yang tidak semujur saya, rezekinya beda. Itu saya selalu ingat. Lebih gampang mensyukurinya dan syukurnya tentunya kepada yang Maha Kuasa. Ya nggak tahu sih sombong atau nggak, pokoknya saya selalu ingat yang orang yang lebih sulit daripada saya. Oke, silakan Pak Ustadz. Ada dua pertanyaan tadi, saya cuma ingat satu yang terakhir, yang kedua apa? Yang pertama tadi, ya bentuk konkret, hiburan. Hiburan yang konkret untuk bisa membangun inner beauty, nasyid. Terima kasih. Terus yang kedua soal doa ya kan. Sudah poin sekali. Bener loh, nasyid itu bisa menumbuhkan inner beauty gitu. Kalau seandainya kita bisa menghayati kata-kata dari nasyid itu yang tadinya kita lagi suntuk gitu kan, kita bisa terhibur kembali gitu. Tapi kalau orang yang tidak bisa menghayati hal itu ya kan, karena terlalu sibuk dengan hal-hal yang teknis sifatnya seperti Anda dari Fakultas Teknik gitu kan, Anda sangat butuh nasyid. Gitu. Nah itu apa namanya, Anda akan mengalami proses apa kegersangan gitu. Terus yang terakhir tadi, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Itu ada dua maknanya. Makna yang pertama adalah kita sendiri memiliki cahaya yang mengakibatkan kita memiliki inner beauty, tetapi juga sempurnakan cahaya itu kaitannya dengan kita sendiri memiliki kejelasan mana yang harus dipilih, mana yang harus disingkirkan. Itu barangkali. Ya Ustaz. Mungkin Rio kurang kuat, tapi karena waktu yang sangat terbatas, kita harus mengakhiri dulu. Terima kasih semuanya, Mbak Larasati. Insya Allah kita akan melanjutkan dengan episode yang mendatang. Oke, demikianlah pemirsa di Abang Fajar Center yang berbahagia pertemuan kita, dan insya Allah kita akan berjumpa dalam episode yang datang masih dalam acara obrolan di taman ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.